lam taqbalha ta'ayyin ta'ayyana ta'ayyana bukan fi'il amar bukan la ta'ayyana annaha harfun ta'ayyana itu fi'il madhi iya tapi fi'il amar ini Pak tentukan itu jawab syart Pak jawab syartnya fa'il lam taqbalha ta'ayyana annaha harfun nanti dia fi mahali jazmin jawab syart walaupun mukadara ya ini ya. Hah? Jawab usat itu kan bisa dalam bentuk fi'il mudhari, majzum atau fi'il madi fi mahali jazmin. Oh gitu ya. Nah. In qoma in kumta kumtu gitu kan. Baik, alamatul harfi. Qala al-musannif rahimallahu taala ya, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf ialah yang ma'la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, yang tidak layak, tidak cocok dengannya tanda-tanda isim. Dalilul isim maksudnya alamatul isim. Wala dalilul fi'li, maupun juga tidak pula layak, cocok untuknya tanda-tanda fi'il. Berarti seluruh tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il yang disebutkan sebelumnya itu gak akan pernah cocok dengan huruf. Ya, berarti gampang, apa tanda huruf? Tanda huruf ialah yang ma la yasluhu ma'ahu dalil isim wala dalil fi'il. Yang semua tanda isim dan tanda fi'il tidak layak untuknya. Nah, kata Asy-Syarih di sini ya, siapa nama pensyarahnya? Ya, Syekh Ali Adam As-Somali, orang Somalia ya. Nah, kata beliau, bada'a an zakara al-musannifu ba'da an zakara al-musannifu alamatil ismi wa alamatil fi'li. Setelah musannif yaitu Ibnu Ajurram beliau menyebutkan tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il syara'a, maka beliau di sini memulai ya fi dzikri alamatil harfi, penyebutan tanda-tanda huruf. Fa dzakara, maka beliau di sini menyebutkan anna alamatahu, bahwa tanda dari huruf la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li, dia tidak dapat menerima sedikit pun tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Fa idza aradta ma'rifatal kalimati, apabila Anda hendak mengetahui ya sebuah kalimat, sebuah kata, ahiyah harfun amla, apakah dia huruf atau bukan, fa'rid 'alaiha alamatil ismi, coba sodorkan ke kalimat tadi ya tanda-tanda isim. Fa in lam taqbalha, kalau dia enggak bisa menerima tanda-tanda isim tadi ya, fa'rid 'alaiha alamatil fi'li, coba sodorkan kepadanya tanda-tanda fi'il. Fa in lam taqbalha, kalau dia masih enggak nerima juga, ta'ayyana annaha harfun, maka jelaslah bahwa dia adalah huruf. Nah, jelas ya. Baik, misalkan huruf istifham hal yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Coba kita sodorkan hal tanda-tanda isim. Apa sih isim itu? Wal ismu yu'rafu bi. Ah, wa alamatul isim apa aja? Kata musannif ya. Wal ismu bil khafdi. Yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli al alif wal lam wa huruful qasam. Ya, coba sodorkan huruf qasam. Wahal, wahal ya. Fahal enggak cocok. Huruf khafat, minhal enggak cocok. Ya, kasih khafat kasrah, ibarah anil kasrah kan khafat itu. Hali enggak bisa. Tanwin, halun enggak boleh. Kasih tanda fi'il, wal fi'lu yurafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta ta'nis as-sakinah. Coba kasih tanda fi'il, qad hal, saufa hal, sahal. Apa lagi enggak cocok. Kasih tak ta'nis as-sakinah, halat apalagi. Nah, berarti ta'ayyana annaha harfun. Jelaslah bahwa kalimat tadi adalah huruf. Berarti itu huruf. Ya. Baik, tadribatun. Ya. Lihat di situ ada tadribat atau latihan. Lihat tugasnya di situ, bayyin al-isma wal fi'la wal harfa min minal kalimati al-atiyati kama kal misali al-awwali. Bayyin, coba antum jelaskan al isma wal fi'la wal harfa, mana isi, mana fi'il, mana huruf ya, min minal kalimati al atiyati, dari tanda kata-kata berikut. Kal misalil awal. Coba seperti kalimat yang pertama. Ya. Al kalimatu fi, lihat tuh di bagannya. Nau'uha, jenisnya apa? Harfun. Ya, al alamah, apa tandanya? Adamu qabulihi alamatul ismi. Alamatul ismi wa alamatul fi'li. Dia tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Nah, berarti sekarang di sini. Ya, namat. Nau'nya apa? Isim, fi'il, apa huruf? Fi'lun. Fi'lun. Apa? Kenapa? Mana tandanya al alamahnya? Dukhulu at-ta'nisi. Dukhulu at-ta'nis. Taib. Fi akhirihi. Al-islamu. Nau'nya apa? Isim, fi'il, huruf? Isim. Isim. Alamahnya? Dukhulu alif lam. Taib. Dukhulu alif lam. Taib. Sa'ahfadu. Isim, fi'il, huruf? Fi'il. Fi'il. Nau'nya fi'il. Alamahnya apa? Dukhulu sin. Dukhulu sin. Harfu tanfis. Nah. Taib. Bismi. Isim, fi'il, huruf? Isim. Alamahnya? Dukhulu harfi jar atau harfu khafad. Nah. Kitabun, itu kitabun ya? Iya. Kayak cetakannya kayaknya ini ya. Iya, enggak lengkap. Enggak lengkap ya. Sama di saya juga. Kita satu penerbit ya. Kitabun. Nah, isim fi'il huruf? Isim. Isim. Alamahnya? Dukhulu tanwin. Dukhulu tanwin. Ila, isim fi'il huruf? Huruf. Apa tandanya? Adamu qabulihi alamatal ismi wa alamatal fi'li. Dia tidak dapat menerima tanda isim atau tanda fi'il. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang masuk ke bab berikutnya, babu al-i'rabi. Bab al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdiran. Perhatikan tuh. Lihat di situ didefinisikan oleh Ibnu Ajurram. Al-i'rab adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi. Dia adalah taghyir, perubahan akhir kalimat. Ini di nahwu ini pembahasannya cuma ujung kalimat aja. Masjidun, masjidin, masjidan. Udah gitu aja. Zaidun, zaidin, zaidan. Zaidu, zaidi, zaid. Udah gitu. Apa kalau fi'il? Ya, yaf'alu, yaf'al, ya, yaf'ala. Ya, udah gitu aja. Nah, perubahan akhir kalimat. Kenapa perubahannya itu? Likhtilafi al-awamili. Karena perbedaan al-awamil, amil-amil. Faktor-faktor yang mempengaruhi dia ini. Ya, ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepadanya lafdhon, baik secara lafaz ya, jelas begitu, misalkan Zaidun au takdiron atau takdiron, Mustafa misalkan. Diasumsikan aja perubahannya. Mustafa ya tetap Mustafa, ada bagaimanapun keadaan i'rabnya. Mau rafa, mau nasab, mau khafad. Ja'a Mustafa, ra'aitu Mustafa, marartu bi Mustafa. Nah, tapi hakikatnya dia punya amil. Ya enggak? Ja'a Mustafa amilnya fi'il yang mengharuskan dia jadi ya apa? Rafa fa'il. Ya ra'aitu Mustafa yang mengharuskan dia jadi maf'ul bi. Nasab, marartu bi Mustafa yang mengharuskan dia jadi majrur karena kemasukan huruf khafad ba. Nah, cuman kan Mustafa aja tuh itu namanya takdiron. Beda dengan raitu Zaidun, jaa Zaid, raitu Zaidan, jaa Zaidun, marartu bi Zaidin. Ya, itu lafdhon jelas ya. Taib barakallahu fiik. Nah, coba dibaca syarahnya. Bismillah. Qala syarahu ta'ala al-i'rabu huwa taghyiru tashkilin awakhiril kalimi min halatil raf'i ila halatil nasbi ila halatil jarri mislu Muhammadun Muhammadan Muhammadin. Fahada at-taghyiru wal i'rabu wa yakunu hada at-taghyiru ala hasbil hasabil amali amili fa'amilu yaqtadi ar-raf'u ar-raf'a ar-raf'a wa'amilu yaqtadi an-nasba. Naam. Wa'akhiri wa'akharu yaqtadi al-jarra al-jarra. Naam. Wahada taghyiru yanqasimu ila qismaini lafdi wa takdiri. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh ya Ali Ahmad Adam As-Sumali. Ya, di sini dijelaskan al-i'rab huwa taghyiru tashkili awakhiril kalimi. Tashkil itu harokat ya. I'rab adalah perubahan harokat akhir-akhir kalimat. Min halati raf'i, dari keadaan rafa, ila halati nasbi, kepada perubahan keadaan nasab ya, ila halatil jarri, ke keadaan jar. Mislu Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu kan Muhammadun rafa, Muhammadan nasab, Muhammadin jar. Nah, kenapa kita baca Muhammadun? Karena kemasukan amil, amil rafa. Misalkan kita katakan ja'a Muhammadun, maka Muhammadun ketika dia ditanwinkan itu enggak boleh ya, dari sononya enggak bisa. Enggak boleh jawab biasanya begitu, enggak boleh. Ya, dia pasti punya amil. Amil yang menyebabkan dia jadi ma'mul. Ya, ada faktor yang menyebabkan dia harus dirofa. Tanda rofanya tanwin karena dia isim mufrad. Yaitu datangnya fi'il yang menjadikan dia jadi fa'il. Muhammadan begitu juga, adanya fi'il yang mengharus, yang menjadikan dia jadi maf'ul bih. Ya. Muhammadin begitu juga karena ada kemasukan amil harfu jar yang menyebabkan dia jadi majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Fa hadza taghyiru huwal i'rabu. Perubahan inilah yang disebut i'rab. Ya, wa yakunu hadza taghyiru ala hasabil amili. Dan perubahan i'rab ini, perubahan ini, perubahan harokat ini, itu tergantung sesuai dengan amilnya. Kemasukan amil apa? Ya. Fal amilu yaqtadi ar-raf'a wal amilu yaqtadi an-nasba wa akharu yaqtadi al-jarra. Maka ada amil yang mengharuskan ya dia menjadi rafa, mengharuskan dia menjadi nasab, dan yang lainnya mengharuskan dia menjadi jar. Wa hadza taghyiru yanqasimu ila qismain. Dan perubahan ini, perubahan harokat di akhir kalimat itu terbagi menjadi dua macam. Ada lafzi, kayak lafzi itu jelas Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada juga takdiri. Takdiri dia sebenarnya enggak berubah. Misalkan ini Muhammadun, kita ganti Al-Mustafa. Ya Mustafa aja terus. Masuk amil rafa. Ja'a Al-Mustafa. Masuk amil nasab. Ra'aitu Al-Mustafa. Masuk amil khafad. Marartu bil Mustafa. Ya Mustafa semua. Namun ditakdirkan, diasumsikan, dianggap, dikira-kira gitu. Dikira-kira. Makanya nanti ketika di i'rab ja'al Mustafa, Mustafa itu dia kita katakan marfa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dhammah muqaddarah? Dhammah yang diasumsikan. Pasti ada yang mencegah kan? Di tampaknya zahirnya dia, nampaknya dia itu dhammahnya secara zahir mana'a min dhuhuriha misalkan. Yang mencegah dari nampak domahnya itu misalkan astikol karena berat ya, karena ta'adur, karena mustahil muncul, karena apalagi, karena ya mutakalim lil munasabah. Nah kalau pada kasus al-mustafa lit ta'adur karena mustahil ya. Kalau kala ja'adai, ada'i domah muqaddarah, tanda fa'ilnya, tanda rafa'nya, dia kan fa'il dari ja'ah ya. Nah ini i'rab takdiri namanya. I'rab takdir. Maror tu bidai, sama itu juga. Baik, lihat itu di bagian, lihat yang lafdi. Ammal lafdi fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ya. Adapun yang i'rabnya itu secara lafdi, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, itu fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, yaitu yang tidak ada mani', tidak ada yang mencegah dari pengucapannya. Pengucapan apa? Perubahan akhir kalimat tadi, akhir harokat kalimat tadi. Enggak ada yang mencegah, enggak ada mani'un, enggak ada yang mencegah dari nutqi bihi, dari mengucapkannya. Ya, lihat ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Lihat di situ. Nah, terus dibaca sini. Antum. Ah. Misalnya. Ya, misalur raf'i. Misalur raf'i nafi, nahwi. Nahwu. Nahwu. Misalur raf'i nahwu. Hadara Muhammadun. Wa i'rabuhu hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalli lahu. La mahalla. La mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rabi. Ah. Jangan disukun-sukunin ya. Yang berhak baca sukun di sini saya doang. Terus Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu wa alamatun raf'a wa alamatu mudaf raf'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus mislu nas misal misalu misalu al-khabdi an-nasbi an-nasbi nahwu ra'aitu Muhammadan wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun Muhammadan maf'ulun maf'ulun bih bihi maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terus misalul khafdi nahwu marartu bi Muhammadin wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bi Muhammadin al-ba'u harfu jarrin Muhammadin majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih al-jarru wal majruru muta'alliqun muta'alliqun bimarartu bimararti bimarartu ini mim babil hikayah mentang-mentang kemasukan harfu jar ba jadi kasrah berubah marartu kan jadi bukan mararti contohnya. Barakallahu fikum. Ya. Lihat di situ i'rabuhu. Ya misalu raf'i contoh rafa'nahu hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Wa i'rabuhu i'rabnya apa? Nih lihat kenapa Muhammadun ya. Hadara fi'lun madin mabni 'alal fathla mahalla lahu min al-i'rab. Tadi bacanya lam, kenapa mahalla? Karena dia sebagai isim la. Antum di matan ajrumiyah mungkin udah belajar Mausat Jumakir ya. Isim la nafiyah lil jins. Maka isim la nafiyah lil jins itu dia nanti dia seperti ini. Ya. Dia beramal amal inna. Maka dia nasab begitu. Taib. Maka fil madi la mahalla lahu min al-i'rab. Enggak ada tempat i'rabnya, enggak ada tempat i'rabnya, posisi i'rabnya adalah Muhammadunnya. Sebagai apa? Nah, Muhammadun apa i'rabnya? Fa'ilun, fa'il. Fa'il itu pelaku. Siapa yang hadir? Muhammad kan begitu ya. Pelaku kehadiran adalah si Muhammad. Ya. Fa'ilun marfu'un. Dia marfu. Wa 'alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah zahirah. Zahirah itu berarti nampak. Ya enggak? La yamna'u mani'un minan nutqi bihi, gitu. Enggak ada yang mencegah dari pengucapannya. Iya, enggak ada ya. Kenapa? Apa yang menghalangi kita untuk Muhammadun? Enggak ada kan? Enggak ada ta'adzur, enggak ada istiqal, ya enggak ada lil munasabah. Maka Muhammadun. Taib barakallahu fiik. Misalun nasbi nahu ra'aitu Muhammadan. Nah, sekarang Muhammadan. I'rabu ini i'rab gampang ini. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Dah, gampang gitu kan? Muhammadan maf'ulun bih. Maf'ulun bi objek dari ra'aitu. Ra'aitu aku melihat. Melihat siapa? Melihat Muhammad. Nah, kalau maf'ulun bi berarti i'rabnya nasab. Berarti dia dinasabkan, mansubun dinasabkan. Ya, kalau nasab tandanya apa? Wa 'alamatu nasbihi fathatun. Fathah. Fathahnya zahirah apa muqaddarah? Zahiratun. Zahirah fi akhirih. Karena enggak ada yang mencegah dari ya nampaknya fathah tadi. Ya. Misalul khafdinahu marartu bi Muhammadin. Contoh kalau khafat atau jar marartu bi Muhammadin. Marartu i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Marra ya murru. Ya. Ketika dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ya, maka huruf aslinya keluar kan marra ya murru di fil mudhaaf. Aslinya apa? Mararo. Aslinya mararo. Sama kayak radda yaruddu, aslinya apa? Rodada. Hurufnya double itu kan. marra. Nah, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, ya, dengan dhamir rafa, bukan coba gimana? Marra. Nah, gimana coba? Maka keluar huruf aslinya. Kan dia marara, marartu. Radda ya ruddu, aku menolak. Ya. Aku menolak. Radadtu alaiha, aku tolak si dia. Nah, begitu. Atau radadtu alaihinna. Nah, gitu kan. Aku menolak mereka. Baik. Ya. Marartu, maka ketika bersambung dengan dhamir rafa, ra aslinya itu keluar yang menjadi lam fi'il. Aslinya marara fa'ala. Ya, tapi karena dari huruf sejenis maka diidgham. Jadi diidgham marra. Pokoknya huruf mudhaf fi'il yang dia mudhaf ketika berjumpa dengan dhamir mutaharrik ya, maka huruf asli keluar. Begitu kaedahnya. Huruf asli keluar. Radda ya ruddu, nasso ya nusu, qasso ya qussu. Nah, aku mengkisahkan qasastu. Nah, begitu. Marra ya muru, marartu. Madda ya mudu, madadatu. Madadatu. Nah. Baik, habis ini mau diapain? Kan enggak bisa kan? Nah. Baik. Mana lagi tadi? Taib wa irabuhu muhabbi Muhammadin ba alba'u harfu jarin, ba harfu jar. Muhammadin, nah ini majrurun. Nah, berarti dia yang dimajrurkan. Bilba'i majrur dengan ba. Nah, berarti amilnya adalah huruf ba, huruf jar. Kita udah belajar kemarin tanda isim kan? Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya apa? Kasratun, kasrah. Kasrah itu zahirah apa muqaddarah? Zahiratun, zahirah. Nampak fi akhirih, di akhirnya. Al-jarru, nah, kalau baca begini ra-nya tasydid, dia sebagai isim fa'il. Ya. Ini sebagai amil nih. Al-jarru artinya yang memajrurkan, berarti isyarat yang memajrurkan ini kemana? Ke huruf ba. Ya. Wal majruru, majrurnya berarti siapa itu? Muhammadin. Muhammadin. Ya, ba dan Muhammad bi Muhammadin itu muta'alliqun, dia berkaitan, bergantung bi muh, bi marortu, dengan marortu. Marortu ya tetap marortu apa tambah? Bukan marortu, ini mimbabil hikayah namanya. Ya, nanti belajar di buku lanjutan namanya mimbabil hikayah. Dia berkaitan dengan marortu. Kenapa berkaitan? Karena dia jar majrur, huruf itu dhaif, lemah dalam tarkib kalam, dalam susunan kalam. Baik, perhatikan di situ. Lihat itu di bawah. Wal bina'u, ini bina lawan dari i'rab. Nanti kalimat ada yang mu'rab, yang dia bisa di i'rab, ada kalimat yang enggak bisa di i'rab. Bina namanya mabni, ya. Wal bina'u huwa luzumu akhiril kalimat kalimati halatan wahidatan mahma taghayyara al-amilu. Sedangkan bina adalah luzumu akhirir kalimati, tetapnya sebuah kalimat halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Kayak tadi Mustafa, ja'al Mustafa, ro'aitul Mustafa, marartu bil Mustafa, kan tetap tuh kalimatnya ya, Mustafa juga deh. Halatan wahidatan, satu keadaan. Mahma taghayyara al-amilu, bagaimanapun berubah amilnya. Ja'a al-Mustafa, berubah. Ro'aitu al-Mustafa, marartu bil Mustafa. Nahu hadara haula'i, ra'aitu haula'i, sallamtu ala haula'i. Haula'i semuanya mabni alal kasri. Ya, mabni alal kasri. Taib. Tapi nanti dia punya mahal. Ya, semisal hadara haula'i. Ya, hadara tetap tadi fi'il madhi. Berarti haula'i kan sebagai fa'ilah. Maka haula'i di sini fa'ilun. Ya. Mabni alal kasr. Fi mahalli raf'in fa'il. Mabni al-kasr fi mahalli raf'in fa'il. Ra'aitu ha'ulai, berarti dia mabni al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sallamtu ala ha'ulai, sama tadi, berarti dia mabni al-kasr fi mahalli jarrin sebagai majrur bin bi'ala. Maka ha'ulai mulazimun li halatin wahidatin. Dia tetap di satu keadaan. Wahia al-bina'u. Yaitu bina. Bina tadi apa? Luzumul akhir kalimah halatan wahidatan. Mahma taghayyara al-amil. Ya. Wahia al-bina'u wal-kasri fil ahwali as-salasati. Di tiga keadaan tadi. Nah, nanti pekan depan kita lanjut dengan i'rab takdiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.